ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Jalla Jalaluh masih memberikan kepada kita semua a'zhamun ni'am ala wa huwal Islam, yaitu nikmat al-Islam, nikmat berada di atas hidayah dan nikmat berada di bawah bimbingan salafuna salih, di jalan salafuna salih. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, betapa pentingnya nikmat di atas sunnah, sehingga oleh karena itu al-Imam al-Barbahari mengatakan al-Islam huwa sunnah wa sunnatu huwa al-Islam. Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam, sehingga tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Seorang muslim dia harus mengikuti sunnah Rasul, dan ketika dia lepas dari sunnah Rasul, tidak berjalan di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia sesat, dan bahkan orang yang paling sesat di muka bumi ini. Ikhwani fiddin, kita telah sampai pada halaman 187 tentang penjelasan tentang keutamaan atau kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah kita jelaskan bahwa di antara maziyah, keutamaan dan kedudukan beliau adalah kita dilarang untuk memanggil beliau dengan menyebut namanya, ya Muhammad, ya Muhammad bin Abdullah. Dilarang para sahabat untuk memanggil dengan panggilan demikian, sehingga karena itu Allah mengatakan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'd. Janganlah kalian menjadikan panggilan Rasul di antara kalian sebagaimana panggilan sebagian kepada sebagian yang lain, tidak sama, tidak sama. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di dalam sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya Tahta Hadhil Ayah, kanu yaquluna ya Muhammad ya Abul Qasim, fanahahumullahu azza wa jalla an dhalika i'zaman li nabiyhi salawatullahi wa salamuhu alaihi. Dahulu para sahabat memanggil beliau dengan sebutan ya Muhammad, maka Allah melarang mereka dari hal demikian, memanggil langsung dengan menyebut nama beliau. Kenapa demikian? I'zaman li nabiyhi, ini adalah dalam rangka untuk memuliakan nabinya. Allah memerintahkan kepada kita semua untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, diperintahkan, langsung diperintahkan dalam sebagai barakallahu fikum, sebagai bentuk pemuliaan kita kepada Rasulullah, kita tidak memanggil beliau dengan sebutan nama beliau. Sehingga oleh karena itu para sahabat memanggil beliau dengan sebutan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Kama anna Allah subhanahu yunadihi ya biya ayyuhan nabi, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memanggil beliau dengan panggilan ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ya ayyuhar rasul. Nah, wahai rasul, panggilan nabi, panggilan dengan kedudukan beliau sebagai nabi, kedudukan beliau sebagai rasul. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya ayyuhan nabi jahidul kuffar wal munafiqin waghlud alaihim. Ya ayyuhan rasul, dan ayat-ayat yang lainnya yang di situ Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau dengan sebutan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Tidak ada di dalam Al-Qur'an sebutan ya Muhammad. Waqad sallallahu wa malaikatuhu alaihi wa amara ibadahu bis salati wat taslimi alaihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah bersolawat untuk beliau. Begitu pula para malaikatnya bersolawat. Nah, bersolawat kepada beliau, dan begitu pula para malaikatnya. Wa amara ibadahu bis-salati alaihi, dan Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk bersolawat dan mengucapkan salam kepada beliau, untuk beliau. Faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya dan ucapkan salam untuknya. Adapun pembahasan tentang salawat dan salam untuk beliau akan disebutkan secara lebih rinci di dalam fasal berikutnya, yaitu fasal yang ketiga. Lakin la yukhassasu limadhihi sallallahu alaihi wasallam. Lakin la yukhassasu limadhihi sallallahu alaihi wasallam waqtun wala kayfiyatun muayyanatun illa bidalilin sahihin minal kitabi was sunnah. Akan tetapi tidak boleh dikhususkan pujian untuk beliau, baik itu waktunya, tata caranya, tata cara tertentu, pujian-pujian tertentu, kecuali dengan dalil yang sahih dari Alkitab dan Sunnah. Tidak boleh ada pengkhususan dalam hal ini, dalam waktunya, di dalam kaifiyahnya, bacaan-bacaan pujian untuk beliau. Tidak boleh ada pengkhususan lafad-lafadnya, saat-saatnya, kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fama yaf'aluhu ashabul mawalid min taksisil yawmil ladhi yaz'umuna annahu yawmu maulidihi limadhihi bid'atun munkaratun. Dan apa saja yang diperbuat oleh orang-orang yang melakukan peringatan-peringatan maulid dari pengkhususan hari yang mereka anggap bahwa itu adalah hari lahirnya beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hari tersebut mereka mengkhususkan pujian-pujian untuk beliau, maka ini merupakan sebuah bid'ah yang mungkar, yang wajib untuk kita ingkari. Barakallahu fikum. Wa min ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam ta'zimu sunnatihi wa'tiqadu wujubil amali biha wa annaha fil manzilati tsaniyah ba'da al-Qur'anil Karim fi wujubi ta'zimi wal amal. Dan di antara cara mengagungkan beliau, memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah memuliakan sunnah beliau. Memuliakan sunnah beliau dan mengutamakan sunnah beliau dari apa saja kepentingan-kepentingan yang ada di muka bumi ini. Wa'tiqadu wujubil amali biha, dan meyakini bahwa wajib bagi kita untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus bagi kita untuk meyakini wajibnya mengamalkan sunnah Nabi, mengamalkan ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annaha fil manzilati tsaniyah, dan bahwasanya sunnah-sunnah Nabi ajaran Nabi, bimbingan-bimbingan Nabi dalam posisi berada pada posisi yang kedua setelah Al-Quranul Karim dalam hal wajibnya memuliakan dan beramal dengannya. Kenapa demikian? Li'annaha wahyun, dikarenakan sunnah tersebut adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sebagaimana Allah berfirman, tidaklah beliau berucap dengan hawa nafsu, melainkan itu semua adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Dan betapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang mana kita tidak bisa menafsirkannya kecuali dengan sunnah-sunnah Nabi. Sehingga oleh karena itu Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menulis sebuah karya, sebuah risalah tidak terlalu tebal, ringkas saja dengan judul Manzilatus Sunnati fil Islam. Manzilatus Sunnati fil Islam, dan bahwasanya sunnah, kedudukan sunnah di dalam Islam, yang mana seseorang tidak akan bisa berlepas diri darinya di dalam agama Islam ini. Beliau menyebutkan contoh-contoh di dalam Al-Quran yang mana seseorang tidak akan mungkin bisa menafsirkan ayat-ayat tersebut kecuali dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Banyak sekali di dalam ayat-ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmi ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Wa hum muhtadun. Para sahabat di awal turun ayat ini mereka mencoba memahami ayat ini dengan kemampuan bahasa Arab yang mereka miliki, dan ternyata pemahaman mereka di awal tersebut salah, sehingga mereka merasa berat dengan ayat ini sampai pada akhirnya mereka mengadu kepada Nabi. Karena tidak akan mungkin seseorang yang tidak pernah melakukan kesalahan, kezaliman, sehingga oleh karena itu ketika seseorang beriman dan barakallahu fikum tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, kezaliman apa saja, itulah yang dipahami oleh para sahabat sebelumnya, sehingga terasa berat bagi mereka. Siapa yang tidak pernah melakukan kezaliman? Siapa yang tidak pernah mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman? Mereka bertanya kepada para sahabat. Sungguh sangat berat untuk mendapatkan keutamaan yang besar ini, rasa aman dan hidayah. Akan tetapi Nabi SAW memberikan pencerahan kepada mereka dengan mengatakan laisa bidzalika, bukan demikian. Alam tasma'u ila qauli Luqman, tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman? Inna syirka la zulmun 'adzim. Ketika Luqman berkata kepada putranya, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Sehingga setelah turunnya, setelah dijelaskan oleh Nabi SAW tentang makna ayat ini, para sahabat pun merasa lega dan tenang, dan di sana ada harapan untuk mendapatkan keutamaan yang ada pada ayat ini. Begitu pula ayat-ayat tentang halal dan haram, Nabi SAW ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan, la ajidu fima uhiya ilayya ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijisun aw fiskan uhilla li ghairillah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada sesuatu pun yang diwahyukan kepada saya berupa makanan yang dikonsumsi, bahwasanya makanan tersebut diharamkan untuk dikonsumsi kecuali berupa an yakuna maitatan, bangkai, au daman masfuhan, darah yang mengalir ketika hewan tersebut disembelih. Nah, adapun darah-darah yang masih menempel setelah disembelih di dagingnya, maka itu tidak mengapa. Yang diharamkan adalah darah yang mengalir ketika disembelih tersebut. Ilanya kuna maitatan au daman masfuhan au lahma khinzir, atau daging babi, fa innahu rijisun, karena itu adalah najis. Au fiskan uhilla li ghairillah, atau hewan-hewan yang disembelih yang tidak menyebut nama Allah padanya. Kalau kita hanya berpedoman dengan ayat ini saja atau memahami ayat ini saja tanpa memperdulikan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya di sana banyak hal-hal yang kita halalkan namun ternyata itu adalah makanan-makanan yang haram. Makanan-makanan yang haram. Barakallahu fikum. Seperti binatang-binatang buas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu dhi nabin minas sibai au dhi mikhlabin minat tayri haramun. Setiap binatang buas yang memiliki taring dan setiap burung yang dia memiliki cakar yang dia menerkam mangsanya dengan cakarnya, itu adalah makanan-makanan yang haram. Begitu pula dengan bangkai. Ternyata di sana tidak semua jenis bangkai diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am," Nabi mengatakan, "Uhilla lana al-maitatan wad-daman." Telah dihalalkan bagi kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, akan tetapi lafadznya dengan lafadz uhilla lana, walaupun lafadznya secara lafadz mauquf kepada Anas bin Malik, akan tetapi hukumnya marfu. Barakallahu fikum. Karena dia menggunakan lafaz uhilla lana, telah dihalalkan kepada kami. Barakallahu fikum, dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Fa ammal maitatan fal jarad wal hud. Adapun dua jenis bangkai adalah bangkai ikan dan belalang. Wa ammad daman fal kabid wat tihan. Adalah barakallahu fikum darah. Adapun dua jenis darah yang dihalalkan adalah hati dan limpa. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, seseorang tidak bisa berlepas diri dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat butuh kepada sunnah Nabi. Sehingga oleh karena itu Al-Imam Al-Barbahari di dalam Syarh Sunnah mengatakan, Al-Islam huwa sunnah, wa sunnatu huwa al-Islam. Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu adalah Islam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau itu berucap dengan hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Fala yajuzu tashkiku fiha wa taqlilu min sya'niha aw al-kalam fiha bi tashihin aw tad'ifin. Maka tidak boleh ada upaya-upaya yang membuat kerancuan padanya, keraguan-keraguan padanya, upaya-upaya barakallahu fikum dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang membuat keraguan-keraguan pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus terhadap orang-orang yang tidak mengerti dan tidak paham. Wa taqlilu min sya'niha, dan upaya-upaya untuk menyepelekannya. Awil kalamu fiha bitashihin au tat'ifin liturukiha wa asanidiha au syarhin lima'aniha illa bi'ilmin wa tahaffudin. Dan juga tidak boleh untuk berbicara tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mentasih dan mentadih, berbicara tentang kesahihan hadis dan kedhaifan, jalan-jalan dan sanad-sanadnya, atau berbicara tentang penjelasan dari makna-makna hadis tersebut, kecuali tidak boleh dia berbicara tentang masalah kesahihan dan kedhaifan hadis dan penjelasan dari makna-makna hadis tersebut, kecuali dengan ilmu dan tahaffudin dan penuh kehati-hatian. Waqad kathura fi hadha adh-dhaman tatawwulul juhhal ala sunnati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam khususan min ba'di asy-syababin nasyi'in. Dan telah banyak pada zaman sekarang ini campur tangan dari orang-orang bodoh terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, terkhusus dari mereka para pemula. Para pemula alladzina la yazaluna fil marahilul ula fit ta'lim, yang mana mereka masih berada pada tingkatan pertama di dalam belajar. Saru yusahihuna wa yudha'ifuna fil ahadith, sehingga mereka berani mensahihkan hadith, mendha'ifkan hadith-hadith. Wa yajrihuna fil ruwati bighairi ilmin, dan mereka berani menjarah, menyebutkan ucapan-ucapan barakallahu fikum tentang rawi-rawi, dan menjarahkan, menjatuhkan ke kesikohannya tanpa ilmu selain hanya sebatas membaca kitab-kitab. Wa hadza khatarun adzim, dan ini merupakan bahaya yang sangat besar terhadap mereka, alaihim wa alal ummah, dan juga terhadap umat. Mafsadahnya bukan pada diri mereka pribadi, bukan hanya sebatas pada diri mereka, tapi juga mafsadahnya kepada umat, seluruh umat Islam. Fayajibu alaihim an yattaqullah, sehingga oleh karena itu wajib bagi mereka untuk bertakwa kepada Allah. Wa yatifu inda haddihim, dan mereka berhenti pada batasan mereka, jangan sampai mereka melebihi batasan-batasan mereka. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini memberikan sebuah pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya kita belajar ilmu dari ulama. Naam barakallahu fikum, pentingnya seseorang belajar ilmu dari ulama, bertalaki langsung kepada orang yang terpercaya dalam hal ini. Jangan hanya sebatas dengan barakallahu fikum membaca buku-buku. Karena di samping itu juga keutamaan yang sangat besar terhadap orang-orang yang duduk di majelis-majelis ilmu yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang belajar melalui media-media yang lain, melalui cara-cara yang lain. Allah menyebutkan tentang majelis ilmu, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekelompok orang duduk di salah satu dari rumah-rumah Allah. Yasluna kitaballah yatadarrasunahu bainahum, mereka membaca kitabullah dan mempelajari di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali sakinah, ketentraman turun pada diri mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi oleh kasih sayang dari Allah. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat pun merundukkan sayap mereka untuk mereka. Wa dzakaruhumullahu fi man indah, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka kepada makhluk-makhluk yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang barakallahu fikum hanya bermodalkan atau sangat jauh dari talaki terhadap ulama, tidak mau duduk di majelis ilmu atau bermalas-malasan di dalam majelis ilmu, barakallahu fikum, banyak dari mereka yang berani melangkahi para ulama. Yatajarra 'alal ulama, berani melangkahi al-ulama, barakallahu fikum. Haula rijal wa nahnu rijal, kata mereka. Mereka itu laki-laki, kita juga laki-laki. Sama, apa bedanya? La, tidak sama. dari sisi keilmuan dan terutama dari sisi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terbiasa duduk di hadapan para ulama, belajar dari sumber yang benar, orang yang terpercaya di dalam agama ini, di samping dia mengambil ilmu dari mereka, di samping itu pula dia mempelajari akhlak dan adab, suluk di dalam bersikap terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa yang disampaikan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah merupakan pelajaran yang penting bagi kita semua. Kita tidak boleh natajarra, berani di dalam berfatwa dan berijtihad tidak boleh sembarangan. Hak berfatwa dan berijtihad itu adalah para ulama ahlus syumul yang bisa mensahihkan dan mendhaifkan hadis dan mengambil kesimpulan-kesimpulan tentang rawi, tidak sembarang orang. Mereka hanyalah ahlus syumul. Apa itu ahlus syumul? Mereka adalah orang-orang yang menguasai segala bidang ilmu agama. Disiplin-disiplin ilmu agama dia kuasai. Barakallahu fikum. Dan dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh, mereka adalah ahlul istihbar. Mayoritas masail yang disampaikan kepada mereka, mereka bisa untuk menyampaikan ilmu dalam bidang tersebut, dalam hal-hal yang disampaikan kepada mereka. Segera ketika disampaikan dalam permasalahan haji, mereka mengeluarkan ilmu-ilmu dalam hal ini. Ketika dia diminta ditanyakan tentang permasalahan-permasalahan tertentu dalam agama, dia bisa untuk menjawabnya. Ahli istihbar mampu untuk menghadirkan dan memaparkan mayoritas dari permasalahan-permasalahan yang disampaikan kepada mereka. Tentunya ada beberapa masail yang mereka mengatakan yang mereka tidak bisa menjawabnya, akan tetapi kebanyakannya mereka bisa menjawabnya. Inilah barakallahu fikum mereka-mereka yang layak dan pantas untuk berfatwa. Tidak sembarang orang dengan mudah dia mengatakan saya berijtihad, dalam hal ini saya berijtihad. Barakallahu fikum, tidak pantas dan tidak layak. Tidak pernah ada riwayat dia belajar kepada seorang ulama kemudian dia mengatakan saya berijtihad dalam hal ini. Na'udzubillah. Al-faslu tsani, fasal yang kedua, fi wujubi ta'atihi sallallahu alaihi wasallam wal iktida'i bihi, tentang wajibnya taat kepada beliau dan mengikuti sunnah beliau. Ini masih tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, keyakinan-keyakinan kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, prinsip-prinsip kita tentang Nabi. Tajibu ta'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi fi'li ma amara bihi. Wajib untuk mentaati Nabi dengan menjalankan perintah yang beliau perintahkan. Wa tarki ma naha anhu, dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh beliau. Wa hadza min muqtada syahadati annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan konsekuensi dari syahadat Nabi bahwasanya beliau adalah utusan Allah, sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam salah satu usul. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, kata beliau, naam ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wassinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara. Taat kepada perintah-perintah beliau, membenarkan semua khabar yang disampaikan oleh beliau, naam, dan meninggalkan setiap apa yang dilarang dan dibenci oleh beliau, dan Allah Subhanahu wa taala tidak diibadahi melainkan dengan syariat beliau. Wa qad amara Allah taala bi ta'atihi fi ayatin katsirah taratan makrunatan ma'a ta'atillah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk taat kepada beliau di dalam banyak ayat. Kadang ayat tersebut disertai dengan perintah untuk taat kepada Allah. Kama fi qawlihi, sebagaimana yang di dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa amsaluhu minal ayat, dan ayat-ayat yang lain, ada ayat-ayat yang lain yang sejenis dengannya. Wa taratan ya'muru biha munfaridatan, dan kadang Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain memerintahkan untuk taat kepada beliau secara khusus. Taat untuk taat kepada nabi secara khusus. Kama fi qawlihi, sebagaimana di dalam firman Allah, man yuti'ir rasula faqad ata'allah. Barang siapa yang taat kepada rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atiur rasula la'allakum turhamun, dan taatlah kalian kepada rasul la'allakum turhamun, semoga kalian atau agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taratan yatawa'adu man asra rasulahu sallallahu alaihi wasallam, dan kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman terhadap orang-orang yang bermaksiat kepada rasul. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah beliau untuk takut dan khawatir. Khawatir dari apa? Yaitu berupa ditimpakan musibah kepada mereka, ditimpakan fitnah kepada mereka, atau mereka mendapatkan atau ditimpa oleh azab yang pedih. Ditimpa oleh azab yang pedih. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Ayat ini merupakan ayat yang padanya terdapat ancaman yang sangat keras, sangat keras bagi orang-orang yang menyelisih sunnah Rasul, yang berani menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ancamannya sangat keras sekali. Ditimpa oleh sebuah fitnah di dalam hati-hati mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay fi qulubihim min kufrin aw nifaqin aw bid'atin. Orang yang menyelisih sunnah Rasul, dikhawatirkan dia mendapatkan musibah berupa fitnah, baik itu kekufuran, kemunafikan atau kebid'ahan. Jangan sampai. Nah, akibatnya sangat besar. Tanpa disadari dia terjerumus di dalam kekufuran, kemunafikan dan kebid'ahan. Wal'iyadzubillah. Aw yusibahum adzabun alim, atau dia ditimpa oleh azab yang pedih. Aifid dunia, di dunia ini, baik itu dengan pembunuhan, au hadbin hukuman, au habsin atau kurungan, au nahwi dzalik, atau hukuman-hukuman yang lain, siksaan-siksaan yang lain yang ada di muka bumi ini. Wal'iyadzubillah. Barakallahu fikum. Ancaman yang sangat, sehingga oleh karena itu dikatakan oleh, dalam sebuah riwayat dikatakan oleh Imam Ahmad ketika beliau ditanya tentang al-fitnah, apa maksud al-fitnah di dalam ayat ini? Al-fitnah itu hiya syirik. Fitnah itu adalah kesyirikan. Nah, bayangkan, hanya gara-gara menyelisih sunnah Rasul, tahu bahwa ini adalah sunnah Rasul, dia mengamalkan yang berbeda dari sunnah Rasul sengaja, maka dikhawatirkan dia ditimpa oleh kemusyrikan. Wal'iyadzubillah. Wallahu ta'ala alam bisawab ilahuna. InsyaAllah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.